وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أَمَّا بَعْدُ. Ikhwatul kiram, hafizhani wa hafizhakumullahu jami'an. Wa insyaallah kita akan menutup pembacaan kitab atau risalah yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizhahullah, berkenaan tentang tafsir ayat ke-21 dari surat Ar-Rum. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan termasuk ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian pasangan-pasangan agar kalian tentram kepadanya. Dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddah, kecinta dan kasih sayang. Sesungguhnya di dalam hal itu adanya ayat-ayat tanda-tanda bagi kaum yang mau bertafakur. Ya. Dan telah disebutkan oleh beliau adanya beberapa faedah yang sudah kita baca secara ringkas, bahwasanya di dalam mewujudkan apa yang Allah siapkan bagi dua pasangan insan, suami dan istri, adalah agar tentram seorang suami kepada istrinya dan juga agar mendapat kecintaan dan kasih sayang di antara keduanya. Dan tentunya juga telah dijelaskan beberapa cara yang disebutkan oleh Syekh di dalam mendapatkan apa yang telah disebutkan oleh Allah tadi. Yang pertama apa? Masih ingat? Yaitu usnul ikhtiar. Yaitu baik di dalam memilih calon pasangan. Baik seorang suami memilih calon istri ataupun calon istri memilih calon suami. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua masih ingat? Apa? Ya udah tadi. Husnul ikhtiar terkandung padanya ridho agamanya dan akhlaknya. Cara yang kedua apa? Yaitu merasakan masing-masing ya pasangan suami istri bahwasanya mereka memikul amanah di punduk-punduk mereka yang kelak nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Yang ketiga yaitu mempunyai al-afu, memaafkan, dan toleransi, memberikan udzur kepada masing-masing keduanya. Kemudian yang keempat, itu yang ketiga, yang keempat yaitu tariqul qiwamah, yaitu bahwasanya kepemimpinan itu pada suami. Suamilah yang memimpin di rumah tangganya, dan istri juga mempunyai amanah memimpin anak-anaknya, menjaga rumah suaminya dan harta suaminya. Ini permasalahan yang pertama. Kalau masalah yang kedua tentang apa? Tentang hikmah. Hikmah dalam ayat ini adanya hikmah pernikahan. Apa hikmah pernikahan? San, apa San? Hikmah pernikahan itu apa? Iya, harus hafal. Menundukkan pandangan. Kemudian yang kedua, apa katanya? Ketentraman masing-masing, ketentraman hati, yaitu memperbanyak keturunan. Ya, membajak keturunan di mana Rasulullah berbangga nanti di hadapan para anbiya. Dan masalah yang ketiga adanya wasiat. Yang sudah kita bacakan wasiat dari Syekh. Yang pertama apa? Wasiat yang pertama yaitu wasiat untuk pemerintah atau perwali dari para wanita untuk meringankan masalah mas kawin. Iya. Kepada orang-orang yang ingin mau menikah. Nah, sekarang yang terakhir wasiat yang kedua. Insyaallah sebagai penutup kajian ini. Al-wasiatu tsaniyah qala asy-syekh Al-Allamah Ubayd Al-Jabiri hafizahullah al-wasiatu tsaniyah. Wasiat yang kedua. Wasiyatun 'azimatun. Wasiat yang sangat besar. Wa fil haqiqah yanfirru minha katsirun minan nas. Yang sebenarnya wasiat yang akan disampaikan oleh beliau adalah tentang masalah yang manusia, kebanyakan manusia lari daripadanya. Yeah. Wasiat yang akan disampaikan oleh Syekh, masalah permasalahan yang kebanyakan manusia lari daripadanya. Lakinil wajib ala kullil muslim wal muslimah ayakbala hukm Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kewajiban atas setiap muslim dan muslimah untuk ia mau menerima hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa an ya'taqida annahu haqqun wa in lam yumkinhu tatbiq hadzal hukum. Dan hendaknya seorang muslim dan muslimah itu mempunyai keyakinan. Ya, berkeyakinan bahwasannya hukum Allah itu hak. Ya, hukum Allah yang akan disebutkan ini oleh Syekh nanti adalah hak. Walaupun dia tidak memungkinkan untuk melaksanakan hukum tersebut. Fa'in amkanahu an yastajiba lahu qawlan wa fi'lan fa huwa al-mutlub. Maka jika pun mungkin hendaknya dia memenuhi, menerima sebaik ucapan dan perbuatannya, dan inilah yang dituntut, harus menerima panggilan tersebut. Ini adalah hukum Allah yang hak dan dia harus menerimanya, tidak boleh menentangnya. Ini adalah yang harus dilakukan oleh seorang muslim tentang hukum Allah. Sami'na wa ato'na. Walaupun itu menyinggung perasaannya, Iya. Ataupun yang berkaitan dengan kepribadiannya. Harus sami'na wa ta'na. Wa illa falyastajib lahu bil i'tiqad shadiq anna ma hakama Allah bihi fi hadhihi masalah haqqun. Naam. Dan juga falyastajib lah, hendaknya dia menerima dengan keyakinan yang jujur bahwasanya apa yang Allah hukumkan, Allah Subhanahu wa taala putuskan dengan hukum tersebut dalam permasalahan ini adalah hak. Wa hadhihi alwasiyah hiya fil haqiqah alwasiyah bitta'addud. Ya. Dan wasiat ini kata Syekh yang dimaksud setiap seorang muslim dan muslimah untuk menerimanya walaupun enggak mungkin melakukannya. Nah, hendaknya dia ya berkeyakinan ini adalah hukum Allah. Dan hukum Allah itu hak. Dan pasti ada hikmahnya. Nah, yaitu masalah ya wasiat ini hakikatnya adalah masalah ta'addud poligami. Yang apa? Kok senyum sih? Iya, yang dibenci banyak orang. Ya, bahkan orang menghindar, merasa alergi terhadapnya. Lebih-lebih lagi pada kaum wanita. Lebih-lebih lagi pada kaum wanita yang merasa modern. Nah. Maka diwasiatkan oleh Syekh di sini, wa nahnu nusi bi hadza awalan. Ya, kami akan wasiatkan dengan hal ini pertama kali. Pertama-tama li anna Allah Subhanahu wa taala bada bihi fahuwal asal. Karena Allah Subhanahu wa taala memulai tentang masalah ta'addud ini, poligami ini, iya, itu pada hukum asalnya. Di dalam menikah itu hukum asalnya adalah ta'addud. Di dalam surah An-Nisa ayat ketiga, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha war ruba'. Nikahilah oleh kalian ya apa yang membuat senang dari kalian dari kaum wanita, dua orang, tiga orang, atau empat orang. Jadi hukum asalnya apa nikah itu? Fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah apa yang kamu senang dari wanita, dua. Berarti hukum pertama kali apa? Dua. Gitu. Ini Syekh yang nasihatin ya. Ustaz Abdullah aja. Jangan cepat kan. Ini Syekh yang menasihati. Ana bukan provokasi. Ana hanya menyampaikan nasihatnya apa Syekh Umbed. Nah, nanti kalau antum dimarahin pulang jangan nyalain ana ya. Iya, yeah, ini nasihat ulama. Nah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka jika kalian takut, ya, hendaknya takut untuk kalian tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu, ya, nikah dengan satu wanita. Nah, ala syaibat hafizahullah. وهذه الآية ضمنها الحق جل في علاه أولا الخص على تعدد مثنى وثلاثة ورباع. Ayat ini kata Syekh, ya, al-haq itu maksudnya Allah huwal haq, ya, Allah yang maha benar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kandungan ayat ini yang pertama mengkhususkan poligami itu, ya, ta'addud mempunyai istri lebih dari satu. Ya, hukum khusus pertama kali adalah disebutkan masna dua, wa thulatha tiga, wa ruba' empat. Wa damannaha tsaniyan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kandungan ayat yang kedua, kandungan yang kedua yaitu al-ikhtifa'u biwahidah hina yaral muslim annahu la qudrah lahu alal adl. Iya. Yaitu dicukupkan hanya satu wanita, satu istri, ketika dipandang seorang muslim bahwasannya ia tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat adil. Iya, kata Syekh, wal adl wajib. Berbuat adil itu wajib. Huwa fil mabit, ketika bermalam. Wasuqna, di dalam tempat tinggal. Wa nafaqah, memberikan nafaqah. Wal kiswah, dan di dalam memberikan pakaian. Ya'dilu fi hadza, dia harus bisa berbuat adil dalam masalah ini. Iya, ketika bermalam, tempat tinggal, nafkah, dan memberikan baju. Wa bihadza yadhhar lakum ayyuhal muslimun wal muslimat annal ikhtifa' bi wahidah rukhsah wa laysa asl. Oleh karena ini jelaslah bagi kalian wahai kaum muslimin dan muslimat bahwasanya mencukupkan istri satu saja ini adalah rukhsah, ya. Rukhsah yang diberikan oleh Allah bukan hukum asal dalam pernikahan. Gitu. Iya. Oh, kok ketawa sih, senyum. Enggak apa-apa, senyum bagus. Ini yang pertama. Kemudian tsaniyan, kenapa dibahas seperti ini? Pertama, bahwasanya hukum di dalam poligami itu hukum asal. Karena perintahnya yang pertama kali adalah 2, 3, 4. Kemudian yang kedua, anna katsiran minal buyut tamtali'u binisa'il awanis. Dan sungguhnya banyak di rumah-rumah itu, maksudnya rumah-rumah kaum muslimin, dipenuhi dengan wanita-wanita yang awanis. Wanita-wanita awanis itu dia gadis, tapi umurnya sudah lanjut. Alias perawan tua kalau bahasa Indonesia gitu ya. Banyak perawan-perawan tua yang enggak punya suami. Kasihan. Kemudian wa man sya'u hadzal umur, kenapa munculnya perkara seperti ini, banyaknya gadis-gadis yang dia perawan tua minha di antaranya. Anna ba'dun nisa la tuhibbu an takuna tsaniyah aw tsalitsah aw rabi'ah. Sungguhnya sebagian para wanita enggak senang kalau jadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Iya. Baru mau ngomong suaminya akan mau tanduk nih. Tanduk apa ini? Mau nambah gitu maksudnya. Oh, enggak apa-apa, Mas. Silakan. Mas nikah lagi. Wah, senang sekali. Tapi nanti awas. Ya, tak belah dua nanti ada yang muncul bertanya naudzubillah. Iya. Allah musta'an, seperti itu. Atau dengan ucapan-ucapan yang sungguhnya enggak pantas ya sebagai seorang muslimah untuk mengucapkan seperti itu. Enggak pantas. Nah, memang fitrahnya wanita enggak senang dia. Daripada apa? Di madu terus kayaknya antum lebih paham deh. Daripada di madu? Hah? Ucapan-ucapan seperti itu. Nah. Takhtar an takuna urb azaba anusah. Iya. Dan kata Syekh, dia lebih memilih, para wanita itu lebih memilih menjadi bujang perawan tua, anusah. Iya, perawan tua lebih memilih seperti itu. Enggak rela daripada di madu, mendingan ya enggak nikah sekalian. Seperti itu. Nah. Walau fata 'alaiha kama yaqulun qitaruz zawaj. Walaupun telah berlalu masanya, ya seperti yang mereka katakan, ya kereta nikah itu sudah lewat jalan, sudah ketinggalan kereta begitu istilahnya kata Syekh. Sudah ketinggalan kereta, kereta nikahnya sudah lewat, sudah habis tiketnya, ya sudah kadaluarsa begitu, sudah ketinggalan kereta. Lau balagat 50 sana fi dzalikal waqt la yanduru fiha ahadun illa idha hayya Allahu laha rajulan umruhu 60 sana aw 70. Naam. Ya, walaupun umurnya sampai 50 tahun ketika itu, tidak ada yang menoleh seorang pun kepadanya kecuali ya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan padanya, ada seorang laki yang umurnya 60 tahun atau 70 tahun yang datang kepadanya. Begitu. Itu pun kalau Allah takdirkan seperti itu. Sudah enggak punya keturunan lagi. Nah. Walihada fa'innal khutab alladhina qad atau ahlaha ya'zafuna anha. Fulana taruddu wala takbal limadha? Latuhibu ta'adud. Makanya sesungguhnya ada orang-orang yang mau menghitbah meminangnya dari kaum lelaki datang kepada keluarga si wanita, tetapi mereka, keluarga mereka ini menghalang-halangi darinya. Si fulan, gadis wanita itu gak mau menolak, gak mau menerima. Kenapa? Gak senang ta'adud, gak mau dita'adud. Begitu. Belum siap alasannya seperti itu. Nah, ini dijelaskan Syekh. Iya, tapi ada yang lebih halus. Ketika datang ada yang mau melamarnya, dia sudah punya istri. Oh, belum mau nikah, masih muda umurnya, begitu. Padahal kalau diteliti lagi, karena nggak mau seneng takut. Bahkan ada di kalangan wanita itu sampai bencinya luar biasa terhadap ta'adud. Iya. Benci sekali. Tapi banyakkan kisah-kisahnya orang wanita-wanita yang benci ta'adud justru menjadi istri kedua. Begitu. Kebanyakannya. Itu kenyataan. Ya, kenyataan yang ada. Ya, ketika Allah takdirkan dia dapat suami, dia jadi istri kedua juga. Padahal dulu dia benci banget. Iya. Wa amrun akhar, perkara yang lain ya. Ini pertama. Kenapa banyaknya para wanita yang jadi perawan tua? Tadi sebabnya karena memang wanitanya sendiri enggak mau jadi istri ketiga, kedua, ketiga, keempat. Atau walinya menghalang-halanginya. Yang lainnya, huwa anna katsiran minar rijal qad tastahkimu bihi al-atifa aw umurun ijtima'iyyah la yuhibbu ay yu'addid. Sebabnya lagi yang lain, kenapa banyaknya perawan-perawan tua itu kata Syekh, karena kebanyakan para lelaki dia memutuskan masalah ini dengan perasaan. Kasihan istri saya, atau dengan istilah satu aja nggak habis gitu. Satu aja tidak habis gitu. Atau perkara-perkara yang mencakup ijtima'iyah yang beredar di masyarakat yang enggak senang dengan adanya ta'adud. Iya, kalau di masyarakat awam tega ya. Nyakitin hati seorang wanita. Masyaallah. Ini hukum apa tadi? Hukum Allah masalah ta'adud itu. Tega kamu menyakiti hati wanita. Atau wanitanya sendiri yang tadi enggak senang ta'adud karena enggak tega menyakiti temannya gitu, sesama satu kaum hawa. Akhirnya pernah terjadi adanya dialog interaktif masalah mengadakan perkumpulan para wanita kemudian membahas masalah ini. Kemudian seminar. Iya. Adanya seminar. Ada, terjadi itu tahun berapa lupa. Iya, sampai adanya seminar bah menunjukkan adanya kelompok wanita anti poligami. Nah, sampai begitu luar biasanya. Nah, padahal makanya dinasihati pertama kali oleh Syekh, ini adalah hukum Allah. Kewajiban seorang muslim dan muslimah hendaknya dia menerima walaupun dia tidak sanggup melakukan. Nah, kemudian disebutkan kenapa alasannya dibawakan wasiat ini? Ini tadi, banyaknya wanita yang dia perawan tua. Memang sebabnya faktor dari dia sendiri, juga dari walinya. Yang ketiga atau yang lainnya dari sebab itu adalah ini. Kebanyakan para lelaki dia memutuskan dengan perasaannya. Iya, atau juga perkara-perkara yang ada di masyarakat yang tidak suka tentang masalah ta'adud. Kalau ngedengar ta'adud itu panas. Ini seorang muslim. Loh, aneh ya. Seorang muslim kalau ngebahas masalah ini, hati-hati. Ya, ini masalah syariat. Ini ulama yang menjelaskannya. Ahlus sunnah. Makanya bukan anak bacakan ini. Kalau anak mungkin dihujat macam-macam ya banyak. Ini ulama. Ya, ulama ahlu sunnah. Hanya ana membawakan, membacakannya. Nahnu naqul, maka kita katakan, kata Syekh, in kanat hadhil mar'atu zawjuka laha mazayan taj'aluka la ta'addud 'alayha tabarukan bin nasiha wa maliha wa bi kulli ma turidu minha wa taqifu ila janibika falabas, kata Syekh. Kita katakan, kata Syekh, kalau wanita ini, yaitu istri kamu, kata Syekh, laha mazayan, dia punya keistimewaan dibandingkan wanita yang lainnya. Kalau dia punya keistimewaan, iya, taj'aluka la ta'adud 'alaiha, yang menyebabkan kamu tidak bisa ta'adud, ya, mempoligami terhadap istrimu itu, karena mencari barokah dengannya atau hartanya dan dengan semua apa yang dia inginkan darinya, wa taqif ila janibiki falabas. Kalau begitu kamu hanya satu istri aja gitu, enggak apa-apa. Kalau dia punya keistimewaan. Disebutkan oleh Syekh di sini, laka uswa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Engkau punya tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu lam yatazawwad imra'atan ala Khadijah hatta matat. Sesungguhnya Rasulullah tidak menikah seorang wanita pun, ya, menta'adud menikahi perempuan lain ketika menikahi Khadijah sampai Khadijah meninggal. Enggak pernah. Kenapa? Karena punya mejayan, punya keistimewaan. Kenapa? Apa istimewanya? Li'annaha awalu man sadaqah wa atathu malaha hina harramahu an-nas wa ajarahu wa nasaratuha wa nasaratuhu. Karena Khadijah, beliau mempunyai keistimewaan apa? Orang yang pertama kali memberikan sedekah kepada Rasulullah, memberikan bantuan, memberikan hartanya ketika manusia-manusia menghalanginya, melindunginya, menolongnya. Kalau seperti itu keadaannya, enggak apa-apa, antum tidak ta'adud. Begitu. Iya. Yeah. Nah, ini nasihat Asy-Syeikh. Kalau wanita itu punya keistimewaan, antum dilindungi olehnya, diberikan harta darinya, enggak apa-apa seperti itu, punya keistimewaan. Nah. Wa azaratu fa idza kanat hali zaujah fiha mazaya laisa mazaya jinsiyah aw sakhliyah la mazaya ijtima'iyah min hal al bir bika wa bi ahlika ta'rifu qadra as-saghir wal kabir fala bas. Kemudian juga alasan yang kedua, kalau wanita ini, istri kamu itu, kata Syekh, punya keistimewaan yang bukan keistimewaan dari bangsanya, jinsiyah, bukan dari keturunan, biasa-biasa saja, enggak, bukan itu, atau dari bentuk rupanya cantik juga enggak, tidak punya keistimewaan masalah itu, yaitu punya keistimewaan istima'iyah, terkumpul padanya darinya kebaikan. Berbaik kepada padamu, dia berbuat baik kepada keluargamu, kata Syekh. Dia mengetahui kadar kemampuan orang yang kecil dan orang yang tua. Dia mengasuh adik-adiknya, atau dia kalau dia tadinya duda, dia punya anak, dia yang merawat. Ada punya orang tua, dia yang merawat juga. Punya keistimewaan. Maka enggak apa-apa. Kata Syekh, kalau alasannya seperti ini, kamu bisa anak enggak mau ta'adud karena istri anak sudah cukup. Merawat orang tua anak, merawat anak-anak anak, kemudian juga merawat saudara-saudara anak, sudah cukup. Begitu. Palambas, kata Syekh, enggak apa-apa. Amma ayastahkim al-khawuf alladhi la yusaghulah indahu qudrah walakinna yuhjamu ma'a qudratihi ala dhalik fa'ada khata', kata Syekh. Adapun dia kalau memutuskan karena takut, yang itu bukan toleransi bagi dia, bukan udzur bagi dia. Dia punya kemampuan, tetapi dia mundur bersamaan dia mampu untuk itu, maka ini salah, keliru, kata Syekh. Kalau alasannya tadi istrinya punya keistimewaan yang sudah disebutkan, baru nggak apa-apa, nggak takut. Tapi dia mampu, kok dia mundur? Kenapa? Takut. Ini yang disalahkan oleh Syekh. Al-amru tsalits, perkara yang ketiga. Ta'adud fihi masalihil azimah. Bahwasanya poligami ada padanya kemaslahatan yang sangat besar. Minha tawasu'atu rabitul asriyah atau asriyah. Bahwasanya di dalam ta'adud itu akan memperluas hubungan keluarga usriyah. Fabadala ayakuna lirrajul sihrun fi qabilah au a'ilah yakunu lahu ashar syatta. Maka sungguhnya dia akan mempunyai, bagi seorang laki dia punya ipar laki-laki, ya kan, kabilahnya atau keluarganya yang mempunyai ipar-ipar yang berbeda-beda. Jadi istilahnya menyambung dua keluarga besar. Kalau keluarganya besar, antum nikah dengan pertama punya ipar ini banyak, antum punya yang kedua punya saudara-saudara dari jalur yang kedua, yang ketiga, masya Allah, jadi banyak, banyak menyambung silaturahmi, menyatukan. Apalagi antum bisa berdakwah dengannya, begitu. Itu hikmahnya, masya Allah. Wa minha kadzalik taksiru tanasul. Di antara hikmahnya juga, yaitu memperbanyak keturunan. Iya, memperbanyak keturunan anak cucu. Dari yang ini 10. Dari ini 10. 10 udah berapa? 40, masya Allah. Seperti tujuan tadi apa? Pernikahan, hikmah dari pernikahan. Wa minhal qadha' alal anusah fil buyut al takhfif minha. Kemudian juga, yaitu tidak akan adanya gadis-gadis tua, perawan tua di rumah-rumah, atau minimal ya menguranginya. Ini diantara hikmahnya. Wa minha anna katsiran minan nisa la ilaha laisa laha walad wala ab wala akh fa khairun kafilun laha minan nawahil istima'iyah az-zawj. Dan juga hikmahnya adanya ta'adud, kenapa? Karena mayoritas banyak dari kalangan wanita itu enggak punya keluarga. Iya. Dia enggak punya apa-apa, enggak punya anak, enggak punya bapak, enggak punya saudara. Dan sebaik-baik orang yang memikul tanggung jawabnya dari sisi kemasyarakatan adalah siapa? Seorang suami. Itu diantara hikmah ta'adud, sehingga dia ada yang membimbing, sehingga dia ada yang mengarahkan. Ini hikmah dari ta'adud yang hendak dicapai. Wa idza taqaddamnaki, kemudian beliau menasihatkan kepada para wanita muslimah. Wa idza taqaddamnaki ayyatuhal muslimah man yurtada dinahu wa khuluquhu fanasihatuna laki antak balihi wala taraddihi wa in kunti rabi'ah fa huwa khairun lak, kata Syekh. Dinasihatkan oleh Syekh di sini, dan telah lalu bagimu wahai muslimah, yaitu wanita muslimah, ketika datang, apabila datang, idza taqaddama laki, ya, apabila datang kepadamu wahai muslimah orang yang diridhoi agamanya, akhlaknya, maka nasihat kami, kata Syekh, untukmu hendaknya engkau menerimanya, jangan menolaknya, walaupun engkau menjadi istri yang keempat, dan itu lebih baik bagi kamu, kata Syekh. Masya Allah, ya. Ya, ulama. Dakik ininya. Pemahaman dan juga wawasannya. Waqad kana niswatu Rasulillah SAW yawm tufiya anhunna huwa hunna tis'a rubama yajtami'na jami'uhunna fi bayti sahibi laylah hatta yatiya Rasulullah sallam wa yakunu istisnas thumma tansiru atau tansarifu kullu min huna ila baitiha. Nah, dan sungguh telah ada tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika meninggal meninggalkan istri 9. Terkadang istri-istri beliau seluruhnya kumpul di satu rumah di malam giliran istrinya itu. Sampai datangnya Rasulullah, dan Rasulullah berbincang ramah-tamah dengan istri-istrinya. Kemudian masing-masing istrinya itu kembali kepada rumahnya masing-masing. Harmonis, keluarga yang harmonis. Nikmat seperti itu. Tentunya ketika pernikahan itu pun sudah seperti yang dijelaskan tadi. Memilihnya, kemudian landasannya. Iya. Bukan karena tujuan harta dan yang lainnya, karena ingin membantu di dalam agamanya. Ini perlu ditekankan, karena banyak orang yang berniat ta'adud justru ngincer harta. Ini salah, ini keliru. Sudah kita jelaskan tentang masalah memilih pasangan istri. Nah, maka kata Syekh, fahal ya tastati'na ya muslimat antaf'alna hadal yawm, kata Syekh, apakah kalian-kalian wahai kaum muslimat, engkau sanggup pada hari ini melakukannya seperti istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna katsiran minan niswa hina yatazawwaj zawjuha ukhra fa innaha tatish wa tashattitu wa yastabadda wa yastabaddu biha al-amr il adawa wal bughd. Sesungguhnya kebanyakan para wanita sekarang ini, ketika suaminya ingin menikah lagi, menikah dengan yang lainnya, sesungguhnya dia tajish, yaitu berbuat apa? Naam, gegabah. Kemudian juga senampangan. Tidak dipikir ketika berucap, timbul dengan perasaannya marah atau menangis dan yang lainnya. Wa istabadda bihal amr ila adawal baghd. Kadang, iya, gara-gara seperti itu, iya, menimbulkan sampai kepada permusuhan dan amarah. Piring terbang lah, iya, terus apa lagi? Gak dibukain pintu dan yang lain-lainnya yang tidak sepatutnya bagi seorang muslimah. Apalagi ngaku-ngaku anak salafiyah. Nah, seperti itu. Iya. Goncang jiwanya, tapi kelewat batas sampai lempar apa piring atau yang lainnya, pulangkan daku, sampai begitu, nggak pantas bagi seorang salafiyah seperti itu. Iya, yang dia sudah mengkaji ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau dia cinta nabinya, maka dia hendaknya sami'na wa ta'na, pasrah. Nah, dan justru harusnya membantu suaminya. Ya, justru dia kalau membantu suaminya akan menjadi besar pahalanya. Dan itu sebuah pahala yang sangat besar ya bagi seorang wanita yang dia rela untuk suaminya menikah lagi, itu perkara yang besar bagi dia. Maka apa? Disebutkan atau min jinsil amal, al jaza'u min jinsil amal. Yang namanya balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Ini amalan yang sangat berat bagi seorang wanita. Tapi ketika dia menjalankannya, tentunya dia hendaknya mengharapkan pahala dari Allah. Pahalanya luar biasa dibandingkan dia mengharapkan kehidupan dunia ini. Ya, suami belum tentu dia menjadi suami di akhirat, ya kan? Nah, maka yang diharapkan adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah syariat Allah. Ya, bukan kemauannya semata-mata kemauan suami. Oh, ini suami enak nih gitu. Itu kalau pakai perasaan. Iya. Wa hadha haramun ya amatullah. Iya, kalau suaminya ingin menikah lagi kemudian dia goncang, kemudian gegabah di dalam berbuat serampangan, tidak terkontrol, tidak kendali, bahkan terjadi permusuhan, marah, maka kata Syekh, fa hadha haram ya amatullah. Ini haram wahai hamba Allah kepada para wanita. Qawnul mar'ah la tuhibbu an yatazawwaja zawjuha ukhra, hadhihi fitrah fa hiya tughar walakin yajib 'alaiha. Naam. Seorang wanita, keadaan wanita, dia tidak suka poligami, ya, suaminya nikah lagi. Ini adalah perkara yang fitrah dan kita kaum lelaki harus menyadarinya. Fitrah. Kalau istri kita uring-uringan atau ya tidak rela, itu menunjukkan memang dia cinta kepada kita. Iya. Dia cinta kepada kita. Tidak mau kekasihnya itu direbut yang lain. Wajar. Ya, perkara yang wajar. Cemburu itu wajar. Nah. Lakin akan tetapi kata Syekh, wajib atas dia. Awalan yang pertama kata Syekh. Antaqbala hukmallah. Wala tunkiru li hukmillah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya dia menerima hukum Allah. Jangan dia mengingkari hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena khawatir ketidaksukaannya, kecemburuan itu diseret oleh syaitan sampai benci kepada adanya poligami. Walaupun dia tidak menyatakan benci kepada poligami, tetapi secara tidak langsung ketidaksukaannya, kebenciannya kepada suaminya ini, iya, bisa menyeret dia mengingkari hukum Allah. Na'udzubillah. Ya kalau dia suka kepada hukum Allah, ya kan dia sabar. Memang beratnya luar biasa. Iya, luar biasa. Wa illa kanat athimah. Kalau dia tidak mau menerima hukum Allah, mengingkari hukum Allah ini, masalah poligami ini maksudnya, maka dia akan berdosa, bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Tanya yang kedua, yang terakhir di sini, nasihat beliau, la yahillu laha an taghtatima hadha wa tatakhidhuhu fursatan li adiyati zawjiha fi nafsihi aw malihi bi antu baddira fi malihi aw tu'adhihi fi baitihi kullama dakhala 'alayha aw kharaj. Yang kedua kata Syekh, tidak halal bagimu wahai seorang istri untuk melakukan perkara ini. Iya. Menjadikannya kesempatan untuk menyakiti suamimu. Iya, disakiti suamimu. dicemberutin. Kan kalau suami kalau dicemberutin sakit hati enggak? Iya, dicemberutin. Atau dia justru tidak melaksanakan apa? Tidak melaksanakan kewajibannya dia sebagai seorang istri, masaknya asin. Iya. Kadang-kadang kemarin masakannya enak sebelum ini, tapi sekarang masya Allah, coba rasanya garamnya luar biasa atau kemanisan begitu. Ini termasuk menyakiti suami. Iya. Pada dirinya nggak boleh, haram, zalim akhirnya. Ya nggak nerima, yang nerima aja. Ya, sabar gitu. Ya lelaki mah taunya enak aja kan begitu. Kalau perempuan ya gitu ya. Ya seperti itulah hukum Allah. Ini nasihatnya Syekh Ubaid seperti ini. Ya, jangan menjadikan kesempatan untuk menyakiti suami atau menyakiti hartanya, diborosin ya. Kurang nih uang belanja. Loh, kemarin biasanya cukup sekarang enggak. Seperti itu. Atau menyakitinya di dalam rumahnya ketika dia masuk, ketika dia keluar. Kalau masuk, ya lempar sendal atau yang lainnya. Wah, seperti itu. Au anta da'uwa alaih. Atau mendoakan kejelekan padanya. Enggak boleh. Ya, seorang istri seperti itu. Wallahi, kata Syekh, la yastajibu du'aha. Demi Allah, kata Syekh, tidak akan dikabul doanya. Dia mendoakan kejelekan. Tentunya kalau suaminya sudah caranya baik-baik, ya nikah, terus kemudian juga dia masih enggak nerima, tapi suami tetap enggak tetap menikah, kemudian diperlakukan seperti ini, kemudian mendoakan kejelekannya, kata Syekh, wallahi la yastajibu du'aha. Demi Allah, ya doanya tidak akan dikabul. Fahiyat zalimah, wayal asimah. Dia berbuat zalim, dia buat berdosa. Fadu'auha alaih bi alla yuwafiqahullahu wa ila akhirihi. Maka doa kejelekannya itu akan kembali kepada dia. Ya, dengan tidak mendapatkan taufik dari Allah. Naam, wa ila akhir dan seterusnya, kata Syekh. Hadza min al-ithm, ini termasuk dosa. Wa la yastajibu Allahu da'wah kana fiha ithmun aw qati'a rahm atau rahmi. Dan Allah tidak akan mengabulkan doa yang terkandung di dalam doanya itu dosa atau memutus silaturahmi. Tidak akan dikabul oleh Allah. Kama la yahilu laha an tastadiya 'alai sufaha wa ahlu tish min ahliha wa ahli. Sebagaimana juga tidak boleh bagi dia untuk memanggil, ya minta tolong kepada orang-orang yang tidak mengerti, orang yang jahil tentang masalah ini. Ya, dan juga dari orang-orang yang memang punya sikap gegabah, ya dari keluarganya, keluarga perempuan atau keluarga dia, keluarga suaminya, minta tolong ini, diadukan, Pak nih, ini mau nambah lagi nih, begitu misalnya. Atau ke keluarga suaminya, iya nih, ini mau nikah lagi, enggak boleh, enggak sepantasnya seperti itu. Tidak boleh, tidak halal, kata Syekh. Ini nasihat dari beliau dan menutup perjumpaan kita. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari nasihat Syekh, dari kandungan ayat surat Ar-Rum ayat ke-21 ya. Ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga membuat tersadarkan diri bagi diri kita dan juga kaum muslimah. Tentunya ya, seorang yang ingin melangkah dalam masalah poligami ya secara pribadi, hendaknya dia mempersiapkan betul-betul dengan persiapan ya yang matang dari mentalnya dia. Nah, kemudian juga dia harus bisa berbuat adil sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Harus persiapkan. Jangan lagi booming gitu misalnya, atau lagi rame-rame ta'adud, ikut ta'adud, jangan. Ya, itu bukan ikut-ikutan, tapi ini ibadah. Seperti yang sudah kita sebutkan, nikah pertama, nikah kedua sama, ibadah. Nikah pertama dalam menjaga apa, kehormatan diri kita, nikah kedua juga demikian. Ya, hanya saja nikah yang kedua, ketiga, keempat, di sana ada nilai lebih, yaitu adanya at-ta'awun, yaitu membantu. Nah, sebagaimana yang sudah disebutkan hikmah-hikmahnya oleh Syekh Ubaid hafizahullah. Nah, itu saja. Wabihadal qadr naqtafi minal hadis. Dengan ini, iya, kita cukupkan pembicaraan ini. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu'alam biswab. Tafadhal wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.